Ibu-ibu dan para saudari Lajna Imail Yogyakarta yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya mungkin kita mempertanyakan, apakah benar kisah-kisah, nasihat-nasihat atau cerita-cerita yang disampaikan kepada kita mengenai kekuasaan Allah dan mujizat-mujizat yang Ia berikan kepada hambanya. Apakah itu semua merupakan hal yang nyata atau hanya sekedar kisah belaka atau sebuah kebetulan? Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit kutipan dari buku Bahtrahnu karya Hazrat Masih Maud Alaihissalam dengan topik Jangan Puas dengan Kisah-Kisah. Di sini beliau menyampaikan bahwa Tuhan seperti halnya perikeadaannya dahulu, sekarang pun demikian perikeadaannya. Seperti halnya dahulu, Ia berkuasa memperlihatkan tanda-tanda. Di sini beliau salam, dan mungkin kita juga mempertanyakan satu hal yang sama, yakni, mengapakah kamu merasa puas hanya dengan kisah-kisah belaka? Beliau bersabda, binasalah umat yang kepadanya Tuhan tidak turun, dan tidak disucikan oleh tangan Tuhan dengan perantaraan keyakinan. Dapat kita simpulkan, Tuhan dapat turun dengan perantaraan keyakinan. Namun, keyakinan itu saja apakah cukup? Ketika kita bisa merasakan kehadiran Tuhan atau meyakini apa yang kita rasakan, seperti halnya ketika kita melihat benda-benda jasmani yang lezat sehingga tertarik kepadanya. Demikian pula Hazrat Masih Maud bersabda, manusia ketika mendapat kelezatan-kelezatan rohani dengan perantaraan keyakinan, ia pun akan tertarik kepada Tuhan. Kejutaan Tuhan menjadikannya demikian terpesonanya hingga segala benda lain dipandangnya tidak berharga sama sekali. Jadi ketika keindahan keyakinan akan Tuhan itu begitu sempurna, segala hal yang ada di dunia sama sekali tidak ada artinya. Ketika itu pula Masih Maud Alaihissalam kembali menjelaskan, barulah manusia memperoleh kebebasan dari dosa. Tapi bagaimana bisa bebas? Yaitu apabila Masih Maud menjelaskan, apabila ia mengetahui dengan yakin adanya Tuhan dan kekuasaannya serta pahala dan hukumannya. Kita semua tahu mengenai dosa, pahala, hukuman. Tetapi terkadang kita tidak menyadari mengapa kita masih melakukan hal yang sama. Di sini Masih Maud Alaihissalam menjelaskan bahwa segala kelancangan untuk berbuat dosa akarnya adalah ketunaan pengetahuan. Barang siapa yang memperoleh sebagian ilmu berdasarkan keyakinan, ia sekali-kali tidak akan lancang berbuat dosa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa akar atau kelancangan untuk berbuat dosa itu adalah memperoleh ilmu akan keyakinan yang hanya sebagian. Kadang kita hanya memiliki keyakinan karena diberitahu atau membaca, tapi ternyata keyakinan pun ada tahapannya. Ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan karena suatu pengetahuan atau ilmu. Yang kedua, ainul yakin, yaitu keyakinan ketika kita menyaksikan atau melihat akan suatu hal sehingga kita meyakini akan kenyataannya. Dan yang ketiga adalah hakul yakin. Yaitu keyakinan sepenuhnya ketika kita merasakan sendiri apa yang kita ketahui atau kita lihat sebelumnya. Dan kita rasakan sendiri. Dengan tahapan ini kita menyadari sejauh mana perolehan keyakinan kita terhadap Tuhan. Hazrat Masih Maud Alaihissalam oleh karena itu bersabda, Oleh karena itu, bukalah matamu dan perhatikanlah hukum Tuhan yang terdapat di seluruh bumi. Janganlah berbuat seperti tikus yang keinginannya menyeruk-nyeruk ke tempat kerendahan. Melainkan, jadilah seperti seekor burung merpati yang terbang tinggi, menggemari suasana angkasa raya. Nasihat beliau ini sungguh sangat menyentuh, dan ini adalah harapan beliau yang beliau harapkan kepada seluruh jemaatnya. Beliau bersabda, sesudah kamu baiat dengan niatan bertaubat, kamu janganlah melanjutkan petualangan dosamu. Janganlah seperti ular yang meskipun sudah berganti kulit, namun ia tetap ular juga. Ingatlah selalu akan maut atau kematian yang terus-menerus menghampiri kamu sedangkan kamu belumlah menyadari. Berusahalah kamu hendaknya suci, karena barulah manusia berjumpa dengan zat yang maha suci itu jika ia sendiri telah menjadi suci. Ibu-ibu dan para saudari Lajnah Imailah, demikianlah kutipan singkat dari tulisan Hazrat Masih Maud alaihi salam mengenai Allah Ta'ala dan juga syariatnya yang begitu sempurna yang ia turunkan melalui tulisannya, yakni Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi manfaat dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh manusia, khususnya anggota jemaat, adalah ketika kita berusaha dengan niat yang tulus, seperti yang beliau sampaikan, untuk bertaubat dan berhenti dari dosa-dosa. Barulah setelah itu kita akan merasakan dan berjumpa dengan zat yang maha suci, zat yang sama yang menjumpai para utusan Allah dan juga orang-orang yang diridhoi. Semoga Allah memampukan kita untuk melakukannya, insya Allah. Demikianlah, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan untuk seluruh pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.